بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني في الله أعزني الله وإياكم إذا مسحت فاصبر. Sekarang kita masuk hadis yang berikutnya, di mana Mu'allif rahimahullah ta'ala Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, An Aisyah radhiyallahu anha, Anha sa'arat Rasulullah s.a.w. An ta'un fa'akhbaruha Anu kana azaban yab'ahumullah يرأسه الله تعالى على ما يشاء فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين فليس من عبد يقف الطاعون فيمكت في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد رواه البخاري. Berkata mu'alif an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau telah bertanya kepada Rasulullah SAW an ta'un. Apa yang ditanya? Yang ditanyakan adalah tentang ta'un. Bagaimana ta'un? Fa'ahbaruha anu kana azaban yab'atuhullah ta'ala ala man yasha'. Maka Rasul alaihissalatu wassalam menjawab tentang ta'un. Ta'un adalah azab yang Allah turunkan kepada siapa-siapa yang Allah kehendaki. Rasul mengabarkan kepada kita bahwa ta'un adalah azab yang Allah utus atau Allah turunkan kepada siapa-siapa yang Allah kehendaki. Waja'alahu Allah ta'ala rahmatan lil mu'minin. Asalnya ta'un itu adalah azab, akan tetapi Allah bedakan ta'un ini kepada si mu'min. Allah jadikan ta'un rahmatan lil mu'minin. Falaysa min abdin yaqafi ta'un fayamkutu fi baladi safiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibu illa ma kataba Allahu lahu illa kana lahu mithlu ajrin syahid. Barang siapa, kata Rasulullah SAW, tidaklah seorang hamba terkena ta'un dan dia tetap sabar tinggal di negerinya, muhtasiban, sabiran muhtasiban, dia sabar dan muhtasiban berharap pahala di sisi Allah. Dia sadar, dia tahu anau la yusibu illa ma katabahullahu lahu. Tidak mungkin menimpa suatu ta'un kecuali apa yang telah Allah tetapkan padanya. Illa kana lahu mithlu ajrin syahid. Barang siapa yang sadar demikian, dia bersabar dan berharap pahala di sisi Allah. Dia sadar bahwa tidaklah ta'un itu menimpa seseorang kecuali hanya apa yang telah ditetapkan oleh Allah saja. Maka Rasulullah mengabarkan kepada kita, illa kana lahu mithlu ajri syahid. Sekarang siapa yang punya demikian, maka Allah akan berikan ajr untuknya, ajr seperti orang syahid. Alangkah besarnya pahala kesabaran dan pahala berharap memperoleh keridhaan atau pahala di sisi Allah, di antaranya dengan jalan sabar menghadapi musibah ta'un. Syekh Muhammad Shalih Utsaimin menggabungkan hadis ini dengan hadis yang berikutnya, hadis Anas radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwasanya sami'tu Rasul SAW yaqul, saya mendengar Rasul telah mengatakan, innallaha azza wa jal, sesungguhnya Allah azza wa jal qala, beliau berkata, Allah berkata, idza ibtalaitu abdi bihabibataihi, jika aku timpakan kepada seorang hamba, menimpa padanya dua yang dia cintai, yang dimaksud adalah dua matanya, fasabara, ketika tertimpa sesuatu pada matanya, dicabut penglihatannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia bersabar, apa janji Allah padanya? Awadahu, awadtuhu minhuma al-jannah. Maka aku akan ganti keduanya itu dengan al-jannah. Penglihatan seseorang hamba yang sangat didambakan kepada oleh manusia yang hidup, sangat diperlukan dalam kehidupan ini. Ketika Allah uji seseorang dengan diambil matanya, penglihatannya itu, dan dia sabar, Allah janjikan kepada mereka, awadtuhu minhuma al-jannah. Maka aku akan ganti dengan Tuhan itu dengan al-jannah. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Dua hadis ini adalah hadis yang mengingatkan kepada kita tentang pentingnya sabar apapun keadaan kita. Dalam hadis Aisyah, hadis yang pertama ini, sabar kalau kita dihadapkan kepada taun. Sementara hadis kedua, sabar ketika Allah timpakan kepada kita musibah berupa dihilangkannya penglihatan kita atau dicabutnya kenikmatan penglihatan kita. Ikhwani fillah, mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Shalih Utsaimin dalam menerangkan dua hadis ini. Beliau menerangkan hadis yang pertama, dia katakan naqala al-mu'allif rahimahu ta'ala fi ma naqala min al-ahadits al-waridah fi sabr, hadis Aisyah, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Mu'allif dalam hal ini Imam Nawawi mengatakan menulis, menukil dari hadis-hadis tentang sabar. Di antaranya dari hadis Aisyah dan hadis Anas. Adapun hadis Aisyah, fa inna Rasul sallallahu alaihi wasallam akhbar anna ta'un rizqun ay azabun arsalahu Allah Subhanahu wa ta'ala ala ma yasha min ibadi. Dalam hadis pertama tentang perkabaran dari Rasul adanya ta'un. Apa itu ta'un? Ta'un dikabarkan oleh Rasul, dia adalah azab yang Allah turunkan kepada siapa-siapa yang Allah kehendaki. Jadi ta'un atau wabah adalah azab yang Allah turunkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ada diskusi, ada perbedaan pendapat tentang ta'un ini. Ada yang mengatakan qila innahu wabah muayyan. Ada yang mengatakan ta'un itu adalah wabah tertentu. Ada pula yang mengatakan innahu kana inna kullu wabain 'aman yahillu fil ardi fa yusibu ahliha wa yamutu an-nas minhu. Ada pula yang mengatakan itu wabah umum. Wabah yang menimpa satu negeri mengenai penduduk negeri itu, dan banyak di penduduk negeri itu yang meninggal, manusia banyak meninggal dengan karena itu disebut wabah. Jadi apapun penyakit yang Allah turunkan yang menimbulkan kematian banyak, maka itu disebut ta'un. Adanya perbedaan pendapat ini, maka ketika pertama kita mendapati wabah corona, COVID-19 itu, sebagian orang mengatakan ini bukan ta'un. yang di sana Rasulullah kabarkan dalam hadis Aisyah. Bukan ta'un, karena ta'un itu jenis penyakit tertentu, jenis wabah tertentu. Tetapi Allahu a'lam, kebanyakan ulama mengambil pendapat yang kedua, innahu kullu wata'in amin yahillu bi ardin fayusibu ahla wa yamutu nasinhu. Pokoknya kalau ada penyakit yang menimpa satu negeri secara massal banyak dan mengakibatkan kematian, menimbulkan banyak kematian, maka itu adalah ta'un. Wallahu a'lam. Soal kana muayyanan am kullu wabain am misal kolera atau kalau sekarang corona begitu ya, kolera fa inna ta'un ridun, kata syekh, apapun baik yang umum ataupun yang apa, baik yang tertentu atau yang umum, seperti kolera atau yang sekarang itu seperti corona atau yang lainnya, itu adalah ta'un, azab, azabun arsalahu Allah ta'ala. Itu adalah azab yang Allah turunkan. Walakinnahu rahmatan lil mu'minin. Yang perlu kita sadari, yang perlu kita yakini, bahwa ta'un asalnya adalah azab bagi manusia. Tapi untuk mukmin Allah bedakan. Untuk mukmin dikatakan dia adalah rahmat. Rahmat. Lakinnahu rahmatan lil mu'minin. Akan tapi dia seperti rahmat untuk mukmin. Idza nazala bi ardhin, idza nazala bi ardhihi wa batiya fiha sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibu illa ma kataba Allahu lahu fa inna Allaha yaktubu bil ajri syahid. Tidak habis dikatakan kalau dia turun satu tempat menimpa apa satu negeri dan penduduk negeri itu sabar di negerinya, muhtasiban, dia berharap pahala Allah, ya'lam annahu la yusibu illa ma kataballahu lahu, dia sadar bahwa tidak mungkin ini menimpa kecuali hanya yang telah Allah catat. Ada yakin terhadap takdir Allah, yakin terhadap apa-apa yang telah Allah tetapkan untuknya. Fa inna Allah yaktubu lahu mithla ajri syahid. Maka kalau ada orang seperti ini akan dicatat oleh Allah yang mendapatkan ajr asyahid. Walihada jaa fil hadis as-sahih an Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Oleh karena itu ada hadis yang sahih yang menerangkan kepada kita tentang apa yang harus kita lakukan ketika kita mendengar ada ta'un menimpa satu negeri, yaitu hadis Abdurrahman bin Auf. Di sana Rasul alaihi wasallam mengatakan idza sami'tum bihi bi ardin fala taqaddamu alaihi. Jika kamu mendengar ada satu negeri terkena wabah, terkena ta'un, maka jangan kamu masuk ke negeri itu. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Akan tetapi kalau kamu sudah di negeri itu dan negeri itu kena musibah ta'un, maka yang harus kalian lakukan adalah fala takhruju firaran minhu. Jangan kamu keluar lari takut tertimpa dengan musibah itu. Karena seorang muslim harus meyakini La yusibu illa ma katabahullahu lahu. Tidak mungkin akan menimpa kecuali hanya apa-apa yang telah Allah catatkan padanya. Idza waqa'a'un fil ardi fa innana la nuqaddim 'alayha. Kalau kata Syekh, kalau ada ta'un yang menimpa satu negeri, maka tidak boleh kita masuk padanya. Karena kata Syekh, kita masuk kepadanya ilqa bin nafsi ila tahlikah. Kalau kita ke sana, maka seperti kita melemparkan diri kita kepada kehancuran. Walakinnahu idza waqa'a fil ardi fa inna walakinnahu idza waqa'a fil ardi fa innana la nakhruj minha firaran minhu. Akan tetapi kalau kita ada di sana, tidak boleh kita pergi begitu saja. Tidak boleh kita pergi dari situ. Bersahabat. Li'annaka mahma fararta min qadarillah idza nazal bi ardin fa innaka hadzal firar lan yughni anka min Allah syai'a. Karena kalau kamu pergi takut lari dari situ, larinya kamu tidak menyelamatkan kamu dari apa yang telah Allah tetapkan itu. Ini adalah peringatan bagi kita bahwa kita ketika menghadapi yang seperti ini, syariat telah mengajarkan kepada kita. Jangan kita takut berlebihan sehingga kita menentang syariat sampai kita stres. Tapi jangan pula bermudah-mudahan. Karena manusia, ikhwan fillah, azan ya Allah iyakum, ima dia berlebihan takutnya atau bermudah-mudahan tidak peduli dengan ta'un. Bahkan kita mendengar dalam kasus misalkan apa COVID-19 ini, sebagian menantang-nantang sini akan saya cium orang yang sedang kena COVID. Menantang-nantang. Nah, tidak benar yang seperti ini. Tidak boleh kita menantang-nantang yang demikian itu. Kita harus berupaya, berusaha, mencegah, jangan sampai menyuburkan diri kita kepada kebinasaan. Itu satu kelompok yang bermudah-mudahan, tidak peduli dengan ta'un. Dia berbuat semaunya, tidak ada upaya, usaha. Sebagian mereka mengatakan dengan tawakal kepada Allah. Itu bukan tawakal, karena tawakal itu dasarnya upaya dan usaha yang disyariatkan, yaitu kita berusaha menghindar dengan cara yang dibolehkan. Kalau kita mendengar ada satu negeri kena ta'un, maka kita hindari, tidak masuk ke sana. Bukan menantang-nantang, tidak peduli. Sebaliknya, tidak rasa takut yang berlebihan sampai stres, tidak bisa berbuat ini dan itu. Walhamdulillah, kebanyakan pemerintah sangat peduli dengan penduduknya. Mereka punya perhitungan-perhitungan agar penduduknya tidak hancur, tidak binasa, maka mereka berupaya dan berupaya. Nah, ketika pemerintah sudah memberikan warning, maka kita harus hati-hati. Ketika pemerintah memberikan keleluasaan, maka kita juga mulai tidak takut berlebihan. Di antara keduanya, dan didasari oleh tawakal. Karena kita sadar bahwa apa yang Allah tetapkan, maka itulah yang terjadi. Ikhwan fillah a'zani wa iyyakum. Fi hadis Aisyah radhiyallahu anha dalilun ala fadl sabr wal ihtisab. Di dalam hadis Aisyah ada fadilah, ada keutamaan sabar dan ihtisab, berharap pahala dari Allah. Barang siapa di antara manusia sabar untuk dia tetap di satu negeri yang dia ada dia di sana dan ternyata tahun menimpa, kalau dia mati maka katabahullahu lahu mithl ajri asy-syahid, maka Allah tetapkan dia memperoleh pahala syahid. Ini adalah sesuatu yang besar yang akan didapati oleh seorang manusia. Sabarnya dia menghadapi ta'un. Ternyata dia tertimpa ta'un dan meninggal, mati. Maka jaminannya adalah syahid. Karena dia bersabar menjalani apa yang Rasul ajarkan. Adapun hadis yang kedua, ikhwani fillah, a'azani Allah iyyakum, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ma min insanin yakbidu Allah habibatayhi," yang dimaksud adalah ainaihi, tidaklah seseorang yang diambil oleh Allah kedua kekasihnya, yang dimaksud dengan matanya, fayakma, kata Syekh, maka ia pun menjadi buta karena itu, pemayasdir, kemudian dipersabar atas kebutaan yang Allah ambil penglihatannya, illa awwadahullahu bihima al-jannah, kecuali dengan derita itu Allah akan ganti kedua matanya itu, kedua penglihatannya itu dengan al-jannah. Penglihatan kita yang kita sangat memerlukannya, ketika Allah uji kita dengan diambilnya penglihatan itu dan kita sabar, kita berharap pahala dari Allah, janji Allah, awadahu Allahu bihima al-jannah, Allah akan ganti dengan surga. Kata Syekh, li'anna al-'ain mahbubah lil insan, mata itu sesuatu dicintai oleh Allah, oleh manusia. Ketika mata itu diambil oleh Allah Taala, wa sabara insan wahtasaba, dia bersabar dan ihtisab, fa innallaha yu'awwiduhu bihima al-jannah, maka Allah akan ganti dia dengan surga. Lah, yang perlu kita tahu tentang surga, wal jannah tusariful dunya, yang namanya surga itu meliputi segala kenikmatan di dunia, itu ada di surga. Segala kenikmatan di dunia, apapun yang kamu pernah lihat, kamu pernah dengar, yang ada kenikmatan di dunia itu, di surga itu ada. Entah itu mobil mewah, rumah mewah, istri cantik, harta benda, emas, perak, dan segala sebagainya, hewan, ternak, ataupun pepohonan, kebun-kebun. Itu semua bagian dari kenikmatan di dunia. Makanan-makanan atau minuman-minuman, semua itu ada di surga. Bal, qala Nabi SAW, bahkan Nabi di dalam satu hadisnya telah mengatakan, la mawdi'u sawti ahadikum fil jannah khairu minad dunya wa ma fiha. Tempat cambukmu, rumah cambuk, itu yang paling panjangnya cuma 1 meter. Yang kamu pakai itu, sambung itu bakal pakai di buat terang atau di jalan Allah. Maka firjana khairun minat dunia wa mafiha. Akan Allah berikan nanti di sorga khairun minat dunia wa mafiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Yang kata syekh maksud dari maudhi'u sawti ahadikum maudhi'u sawti ahadikum artinya apa? Mikdar, meter. Yang kurang lebih panjangnya 1 meter. Li'anna ma fil akhirah bakin la yafna wa la yazul. Karena sesuatu yang kita peroleh di surga sekecil apapun itu tetap ada, kekal, tidak sirna, tidak hancur, tidak rusak, tidak hilang. Tidak seperti dunia. Adapun dunia, apapun yang kita miliki, faniyah zailah, akan sirna, akan hilang, akan rusak. Itu segala sesuatu, apapun yang kita miliki, apapun yang kita peroleh dari kenikmatan-kenikmatan di dunia pasti akan hilang dan sirna. Kekuatan kita di masa muda kita setelah bertambah usia hilang kekuatan itu. Ketampanan seseorang, kecantikan seseorang ternyata bertambahnya usia akan sirna. Demikian pula harta-harta kita. Bahkan kenikmatan lisan kita ketika kita makan sesuatu, ternyata sedikit demi sedikit, itu pun akan sirna. Makan sesuatu, makanan yang semula enak, minuman, kita bisa menikmati enaknya minuman, segar, manis, dingin, ternyata bertambahnya usia yang seperti itu sudah tidak bisa dinikmati. Itulah kehidupan di dunia. Faniyah zailah. Kali hadza kanat hadhihi masahah al-qalilah minal jannah khairan minat dunia wa mafiha. Oleh karena itu, jumlah yang sedikit, luasan yang sedikit di sorga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Yang 1 meter kalian dapati di sorga, kalau dibandingkan dunia dan seisinya, itu tidak ada apa-apanya. Karena di dunia itu hancur, rusak. Sementara yang kalian dapati di surga, walaupun cuma sedikit, itu akan kekal. Apalagi kalau yang kita peroleh di surga banyak dan besar. Wa'lam anallah subhanahu idza qabata min insan hasah min al hawasih. فَإِنَ الْغَالِبْ أَنَ اللَّهَ يُؤَوِّدُهُ مِنَ الْحَوَاسِ الْأُخْرَى مَا يُخَفِّفْ عَلَيْهِ أَلَمْ فَقَدَ هَذِهِ الْحَاسَةَ الَّتِي فَقَدَهَا. Kata syir, ketahuilah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ketika mengambil indera seseorang, indera perasa dari seseorang, maka umumnya Allah akan gantikan indera perasa itu dengan yang lainnya. Yang ini akan meringankan derita dari hilangnya, derita kehilangan indera yang dia terima, yang dia hadapi. Seseorang yang buta, maka Allah gantikan rasanya, indera perasanya dengan dikuatkan indera perasa yang lain. Misal, dia mudah mengingat dan mudah punya peka sekali perasaannya. Digambarkan oleh Syekh, hatta ana ba'dun nas idza kana a'ma tajidu fi suq yamshi ka'ana mubsir. Sampai-sampai seseorang yang dalam keadaan buta, matanya itu diganti oleh Allah dengan indera perasa yang kuat sekali. Perasaannya itu kuat sekali. Sampai dia berjalan di pasar, seperti orang yang melihat. Padahal dia gak punya mata. Dalam arti tidak punya indera penglihatan. Allah cabut indera penglihatannya, tapi dia bisa berjalan di pasar. Yang pasar itu kadang berkelok-kelok, kadang naik turun. Tapi dia tetap bisa berjalan. Saya punya kisah, hatta ana ba'dhum yattafiq ma'a sa'ib as-sayyarah, sayyatul ujrah, yarkab ma'ahu min asal balad ila baytihi wa huwa yaqul sa'ib as-sayyarah qiyaman tayasar hatta yuwaqifuhu inda babihi. Seorang buta pernah terjadi, kata Syekh, dia naik taksi lalu dari ujung kota ke rumahnya. Sampai di kompleksnya dia bisa mengatakan, ini belok kanan, ini belok kiri, ya depan lagi sedikit, ya cukup berhenti di sini. Padahal dia buta. Karena Allah memberikan indera perasa yang lebih pada orang itu. Ini. Ketika dicabut penglihatannya, maka Allah akan berikan kepada dia indera yang lain. Datang pula ketajaman ingatan. Kita banyak mendapati seseorang buta punya ingatan yang kuat. Kita bisa lihat, mendengar kisah-kisah Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala ataupun ulama-ulama yang lain yang Allah berikan ujian pada mereka dengan dicabutnya penglihatan. Tetapi dengan dicabutnya penglihatan justru Allah berikan kekuatan ingatan yang luar biasa. Nah, yaqulillah azani Allah iyyakum, inilah kesabaran yang syariat ajarkan kepada kita, bahwa dengan sabar Allah janjikan pahala yang sangat besar. Kalau kesabaran kita diuji dengan taun, maka barang siapa yang tertimpa taun dan kita bersabar, kita tetap di atas sunnah nabinya, maka dijanjikan kalau kita mati ajar syahid. Dan barang siapa yang Allah uji dengan penglihatannya, maka Allah janji atas orang-orang yang sabar dalam keadaan demikian, Allah janjikan awwadtuhu minhuma al-jannah, Allah akan gantikan dari dua penglihatan itu al-jannah. Maka Allah tetapkan kepada kita, diberikan kita Allah berikan kita rezeki, kesabaran, dan terus-menerus ikhtisab berharap pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga Allah berikan, Allah temukan kita di perjumpaan yang akan datang. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah ta'ala. Jazakallah khair Ustaz. Afwan, afwan, barakallahu fiik. Insyaallah di lain waktu insyaallah kita sama lagi. Barakallahu fiik, insyaallah. Ana mohon undur diri. Naam Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.